Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa imamina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita jelaskan mengenai sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang waktunya mengikuti waktu sholat lima waktu. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya rawatib al-mu'akkadah, yaitu sholat rawatib yang sangat ditekankan. Dikatakan sangat ditekankan karena sholat rawatib ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang kedua adalah sholat rawatib ghairu mu'akkadah, yang tidak ditekankan, cuma di sana ada anjuran untuk melakukannya. Sholat rawatib ini hikmah disyariatkannya dan diperintahkannya untuk melakukan sholat rawatib adalah sholat ini sebagai penyempurna, sebagai penyempurna dan pelengkap daripada sholat lima waktu. Karena memang sebagai manusia, manusia itu selalu banyak salah dan selalu banyak pikiran dan banyak urusan, sehingga kebanyakan mereka tidak bisa khusyuk secara 100% dalam setiap sholatnya. Untuk menutup kekurangan yang terjadi di sholat lima waktu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat rawatib. Adapun rawatib yang sangat ditekankan atau rawatib al-mu'akkadah itu ada 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di antara 10 rakaat ini, yang paling utama, yang paling besar fadilah dan keutamaannya adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau yang dinamakan sholat sunnatul fajri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan ibadah sunnat seperti beliau memperhatikan dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh atau ketika fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Untuk pelajaran dan kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai sholat-sholat yang disunahkan. Kita masih pembahasan kita masih sekitar sholat yang disunahkan. Dalam kajian yang lalu telah kita singgung juga mengenai sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, juga sholat kusuf dan sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan, juga sholat istisqa, sholat minta hujan. Cuma sholat-sholat ini, sholat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, dan insyaallah Imam Abi Suja akan menjelaskan sholat-sholat ini secara khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 buah macam sholat yang disunatkan. yang sangat ditekankan juga, Imam Abi Suja' mengatakan, wa salasuna wafila muakkadatun, tiga sholat nafilah, tiga sholat sunnah yang sangat ditekankan. Yang pertama, sholatul layli, sholat pada malam hari. Yang kedua, wa sholatul duha, sholat duha. Yang ketiga, wa sholatul tarawihi, adalah sholat taraweh. Pembahasan pertama kita adalah mengenai sholatul lail. Sholatul lail atau qiyamul lail. Qiyamul lail atau sholat pada malam hari adalah sholat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Kalau sholat tersebut dilakukan setelah tidur, setelah tidur, maka dinamakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan setelah orang tersebut tidur. Meskipun tidurnya cuma 1 jam atau setengah jam, setelah tidur dia langsung melakukan sholat, maka sholat ini dinamakan sholat tahajud. Para ulama telah menukil ijma', atau para ulama telah sepakat bahwasanya sholat malam atau sholatul lail ini adalah sholat yang disunatkan dan sangat dianjurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan jika pada malam hari, tahajudlah, lakukanlah sholat, bacalah Al-Quran, nafilatan laka, sebagai tambahan atas, sebagai tambahan atau sebagai pelengkap daripada sholat-sholat fardu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan kamu atau akan mengutus kamu, akan memberikan kamu maqam yang terpuji atau kedudukan yang terpuji di sisinya. Jadi sholat nafilah yang dikerjakan pada malam hari ini adalah sholat yang dianjurkan, dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil layli fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa magfaratun lisayyiati wa manhatun anil ismi. Yang artinya, alaikum biqiyamul lail, tetapilah kamu untuk mengerjakan salat pada malam hari. Fa innahu da'bus salihin, karena salat pada malam hari adalah kebiasaan daripada orang-orang yang soleh. Qoblakum, sebelum kamu semuanya. Wa qurbatun lakum, dan sebagai sesuatu yang mendekatkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, jadi salat malam itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffaratun lisayiat, dan salat malam itu sebagai hal yang menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Wa manhatun anil ismi, dan salat malam itu bisa mencegah kita untuk melakukan suatu dosa ya. Jadi sholat malam ini fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali, telah dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya seperti Imam Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man shalla bi mi'ati ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Yang artinya, barang siapa yang salat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man shalla bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang salat dengan membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang ikhlas, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam ini pada umumnya sangat diperintahkan, baik itu pada permulaan malam, atau pada tengah-tengah malam, atau pada akhir malam. Cuma sholat pada tengah malam ini adalah yang lebih utama. Sholat pada tengah malam adalah yang lebih utama. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayyu sholati afdal ba'dal maktubah qala as-sholatu fi jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mengenai sholat apa yang paling utama wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sholatun fi jawfil lail, yaitu sholat pada tengah malam. Mengapa? Apa sebabnya kok sholat pada tengah malam itu mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat besar? Jawabnya adalah karena ibadah yang kita lakukan pada malam hari ketika orang-orang enak tidur ini sangat sulit dan sangat berat untuk kita lakukan. Juga pada malam hari kebanyakan orang pada lalai, kebanyakan manusia pada sibuk dengan kesibukan dirinya sendiri. Maka sholat pada tengah malam seperti ini sangat dianjurkan ketika orang pada lalai dan ketika orang banyak yang tidur, sehingga manusia sedikit sekali yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui, jadi sholat pada tengah malam lebih utama daripada sholat di permulaan malam. Yang lebih utama lagi adalah sholat di akhir malam. Kalau misalnya malam itu kita bagi menjadi tiga, sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang tengah, yang kedua, lebih utama. Jadi sholat pada sepertiga yang kedua lebih utama daripada sholat di sepertiga yang pertama. Dan sholat di sepertiga yang akhir lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat-sifat hamba yang mendekatkan diri kepadanya, sifat-sifat hamba yang selalu ingin dekat dengannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika pada masa sahur, yaitu pada sepertiga yang terakhir, mereka minta ampun dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sepertiga yang akhir ini adalah waktu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, waktu turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur menurunkan rahmatnya dan menurunkan ampunannya, maka bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan bagian dari masa yang mulia ini. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salat malam yang paling utama, yang lebih utama lagi adalah salat malam yang seperti salat malam yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabiullah Dawud alaihi salam, beliau membagi malam menjadi enam. Membagi malam menjadi enam. Seperenam pertama, seperenam yang kedua, seperenam yang ketiga, seperenam yang keempat beliau pergunakan untuk tidur. Seperempat, seperenam yang keempat, dan seperenam yang kelima beliau pergunakan untuk sholat. Dan seperenam yang terakhir beliau pergunakan untuk tidur. Kemudian setelah itu beliau menjalankan sholat subuh. Ini adalah qiyamul lail yang dilakukan oleh Sayyidina Dawud, Nabiullah Dawud alaihissalam, dan itu adalah cara untuk qiyamul lail yang paling afdol. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus salati ila Allah taala salatu Dawuda. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu." Yang artinya, salat yang paling mulia, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabiullah Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud ini setengah malam beliau tidur. Wa yaqumu thulutsahu, dan sepertiga malam setelah itu beliau menjalankan ibadah salat. Wa yanamu sudusahu, kemudian yang terakhir seperenam malam beliau tidur, kemudian setelah tidur bangun untuk menjalankan salat subuh. Adapun qiyamul lail, beribadah pada malam suntuk, itu sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah dimakruhkan. Makruh untuk qiyamul lail semalam suntuk. Karena apa? Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah, beliau mengatakan dimakruhkan bagi seseorang untuk menjalankan qiyamul lail setiap hari, mulai malam, mulai pertama malam sampai akhir malam, karena itu adalah akan menjadikan, akan berbahaya untuk kesehatannya, berbahaya untuk matanya, berbahaya untuk tubuhnya. Maka yang baik adalah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyamud dawud, dengan membagi malam menjadi sepertiga, menjadi seperenam. Setengah malam digunakan untuk tidur, pada seperenam yang keempat, seperenam yang kelima digunakan untuk beribadah, untuk sholat, membaca Quran, dan seperenam yang terakhir digunakan untuk tidur, kemudian setelah itu bangun untuk menjalankan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu bangun setelah sehabis tidur, sehingga kita sholat subuh tubuh kita menjadi fresh kembali. Atau kalau tidak bisa seperti itu ya, pada masa sahur, pada waktu sahur, yaitu satu jam sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh, bisa menjalankan tahajud dan bisa membaca Al-Quran, sehingga dia bisa tidur pada malam sebelumnya. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya seseorang muslim itu yang baik, yang lebih afdol adalah setelah sholat isya dan setelah makan sore, makan malam, langsung tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau tidak senang atau memakruhkan untuk berbincang-bincang yang tidak ada faedahnya setelah salat isya. Begitu juga memakruhkan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya setelah salat isya. Kalau sesuatu yang dilakukan itu ada faedahnya, seperti ngaji atau seperti mutola'ah ilmu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada pekerjaan lain, lebih baik tidur secepatnya, kemudian nanti sebelum sholat subuh pada waktu sahur bisa bangun untuk menjalankan sholat tahajud dan membaca Quran. Ini adalah yang berhubungan dengan sholatul lail. Kemudian sholat yang kedua yang sangat dianjurkan, yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, adalah sholatul duha, yaitu sholat duha. Sholat duha ini disunatkan dan sangat dianjurkan sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat 18, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna bil asyi, mereka membaca tasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bil asyi pada waktu sore, wal isyraq dan pada waktu pagi hari. Kata-kata isyraq di sini sebagaimana ditafsir oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-isyraqu shalatul duha. Yang dimaksud dengan isyraq di sini adalah salat duha. Jadi salat duha itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi salasin, siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arqud." Yang artinya, kekasihku, yang dimaksud dengan kekasihku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku tentang tiga hal. Yang pertama, siyamu salasati ayamin fi kulli syahrin, puasa tiga kali setiap bulan, wa raq'atay duha dan dua rakaat duha, au wa an utira qabla an arqud, dan hendaknya saya melakukan salat witir sebelum saya tidur. Juga dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Ummu Hani radhiyallahu anha, annahu lamma kana amal fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa bi a'lamakkah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimatu summa akhadha thawbahu wal tahaffa bihi summa shalla samani raka'atin subhatul duha, ayat salatul duha. Diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Mekah, tahunul fath, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Mekah dan beliau naik di bagian kota Mekah yang tinggi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan ditutup oleh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah beliau selesai mandi, beliau mengerjakan sholat duha 8 rakaat, dan itu adalah sholat duha sebagaimana diceritakan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Terus sholat duha adalah sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Dan sholat duha ini pahalanya dan keutamaannya sangat besar sekali. Yang perlu kita jelaskan sekarang, kapan waktunya sholat duha ini? Sholat duha waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari tingginya matahari, terbit matahari dan tinggi sekitar tingginya satu tombak, dan habis waktu duha kalau sudah masuk waktu zawal. Jadi sholat duha itu mulainya ketika matahari sudah terbit setinggi tombak, ketika sudah habis waktu makruh, sampai habis kalau sudah masuk waktu zuhur. Ini adalah waktu sholat duha. Akan tetapi yang afdol, yang lebih utama adalah kita kerjakan kalau telah lewat kira-kira seperempat siang. Jadi kalau sudah kira-kira jam 9 itu adalah yang afdol. Kira-kira kalau sudah lewat seperempat siang itu adalah yang afdol. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna dhuha faqala salatul awabina idza ramidat fisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau datang dan berkunjung di Masjid Quba. Masjid Quba itu berada di Madinah sana, Masjid Quba. Ketika beliau sampai di masjid, beliau mendapatkan para sahabat sholat duha di dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung berkomentar, langsung bersabda, "Shalatul awabin idza ramidat fisal." Sholat duha adalah sholat awabin, sholatnya orang-orang yang sering atau sholatnya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ramidat fisal. Yang dimaksud dengan ramidat fisal itu ketika tanah sudah panas. Jadi ramidat fisal itu yang dimaksud dengan ramidat fisal itu adalah karena matahari, kalau matahari panas dan menyinari bumi, sehingga kalau bumi ini atau tanah ini sudah terasa panas, sehingga onta yang sedang duduk itu akan mengangkat tubuhnya karena kepanasan. Dan ini kira-kira kalau kita lihat di Arab ini kira-kira jam 9 atau jam setengah 10. Karena kalau di Indonesia jam 7 masih agak terasa dingin, tapi kalau di Arab sini ini jam 7 sudah panas. Jadi kalau kira-kira jam 9 itu sudah tanah ini sudah terasa agak panas, sehingga unta yang lagi berbaring di atas tanah langsung bangun untuk mencari makan. Nah, sholat awabin atau sholat duha ini waktunya adalah kalau sudah tanah sudah agak panas, ya kira-kira jam 9 atau jam 10 itu adalah waktu yang afdal, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk rakaatnya paling sedikit adalah 2 rakaat. Salat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 8 rakaat. 8 rakaat sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, beliau salat duha 8 rakaat. Adapun paling sedikit adalah 2 rakaat seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani Khalili bi salatin," beliau salah satunya adalah menjalankan salat duha dengan 2 rakaat. Ini adalah jadi yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak adalah 8 rakaat. Sebagian ulama seperti Imam Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar, juga dalam kitabnya Syarhus Saghir dan Syarah Kabir, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin, yang paling banyaknya adalah 12 rakaat. Jadi rakaat duha itu paling banyak 12 rakaat menurut mereka, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, juga menurut Imam Rafi'i dalam kitabnya Muharrar dan dalam kitabnya Syarah Saghir, 12 rakaat. Ala kulli halin, untuk masalah berapa banyaknya salat rakaat salat duha masih ada perbedaan dalam perbedaan pendapat. Untuk ulama mutaakhirin yang afdol dan paling banyak adalah 8 rakaat seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Ummu Hani tadi, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian sholat berikutnya yang dianjurkan adalah sholat seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Sujat di sini adalah salat tarawih, salat tarawih. Jadi salat tarawih ini adalah termasuk salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salat tarawih ini adalah khusus untuk hari, untuk bulan Ramadan saja, untuk malam hari di bulan Ramadan saja. Dan salat tarawih ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Yang artinya barang siapa yang menjalankan salat yang qoma Ramadhan, yang dimaksud dengan qiyamu Ramadhan di sini adalah ditafsiri oleh ulama dengan menjalankan salat tarawih, imanan wahtisaban, imanan karena mempercayai bahwasanya itu adalah perkara yang hak, wahtisaban dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang telah dia lakukan. Dan salat tarawih ini seperti yang telah kita ketahui biasanya jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat, waktunya adalah setelah salat isya, dan habis waktu salat tarawih ini kalau sudah masuk waktu salat subuh. Setelah salat isya, ya, meskipun salat isya tersebut dijamak takdim misalnya dengan salat maghrib, maka orang yang telah menjalankan salat isya dengan dijamak takdim dengan maghrib sudah boleh untuk melakukan salat tarawih. Akan tetapi waktu yang utama untuk menjalankan salat tarawih ini adalah kalau sudah kira-kira lewat seperempat malam. Jadi kalau sudah kira-kira lewat seperempat malam itu adalah waktu yang afdal, dan juga boleh juga dilakukan langsung setelah salat isya seperti yang biasanya lazim dilakukan di Indonesia. Cuma yang lebih utama adalah diakhirkan sampai berlangsung seperempat malam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dhata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al-qabilati fa kathara an-nasu summa ijtama'u min al-laila as-salisa aw ar-rabi'a fa lam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa lam asbaha qala ra'aytu alladhi suna'tum fa lam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrata alaikum. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa salat di masjid sendirian. Kemudian para sahabat ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka mereka berduyun-duyun datang ke masjid untuk melakukan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari pertama ketika itu jarang orang yang hadir, hari kedua pertama banyak. Hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke masjid. Begitu juga hari keempat. Setelah pada pagi harinya pada salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, saya telah melihat apa yang telah kamu lakukan, tapi saya tidak keluar ke masjid. Bukan apa-apa. Saya hanya takut bahwasanya salat ini akan diwajibkan atas kamu dan kamu tidak mampu untuk menjalankannya." Jadi saking karena rahmatnya, karena begitu besar cinta dan rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau takut nantinya salat tarawih tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat terlalu sahabat, saking kepinginnya sahabat itu untuk memperbanyak ibadah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Rasulullah, sehingga beliau takut kalau salat tersebut diwajibkan atas umatnya. Seperti dalam halnya siwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an usyqa ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salatin." Dalam hadis yang lain, "inda kulli wudhu'in." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dan rahmatnya yang begitu besar kepada umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan siwak, padahal siwak itu adalah fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali. Jadi laula an asyqa, saya takut kamu tidak bisa menjalankan. Saya takut kamu tidak bisa nantinya, sehingga saya tidak mewajibkan hal tersebut. Ini adalah karena saking rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Ala kulli halin, salat tarawih ini pada awal mulanya Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan tidak dengan berjamaah, begitu juga tidak seperti sekarang ini, kemudian pada zamannya Sayyidina Abu Bakar, begitu juga, dan pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah ketika itu, ketika beliau melihat para sahabat dan para muslimin orang Islam saling sholat, ada yang sholat sendirian di masjid, ada yang sholat berjamaah dengan dua orang, ada yang sholat berjamaah dengan tiga orang, akhirnya Sayyidina Umar berpendapat jamaah atau orang-orang yang sholat yang terpencar-pencar di masjid ini lebih baik, alangkah baiknya kalau dikumpulkan di dalam satu imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadan ila masjid fa idan nas auza mutafarriqun fa shalla fa yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu fa qala Umar inni ara law jumi'at lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b summa kharajtu ma'ahu lailatal ukhra wan nasu yusallun bi salati qari'ihim faqala Umar ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna 'anha afdhal min alladhi yaqumuna ya'ni akhir al-lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Jadi dalam hadis ini, ketika Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali menjabat sebagai khalifah, kebiasaan sholat terawih yang terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat sholat, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat satu orang sholat dengan makmum, dua orang dengan makmum, empat orang yang terpencar-pencar seperti ini, maka beliau mengatakan alangkah baiknya kalau orang-orang yang sholat terpencar-pencar ini saya kumpulkan pada satu imam. Maka pada malam berikutnya beliau memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk sholat dengan para sahabat. Maka ketika itu mereka sholat pada setelah sholat isya langsung. Maka Sayyidina Umar mengatakan, walati yanamuna anha afdhalu min allati yaqumuna ya'ni akhir lail. Yang sholat pada akhir lail, pada akhir malam, pada waktu akhir malam itu lebih baik daripada yang sholat raweh pada permulaan malam. Begitu juga. Dan sholat terawih ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah dengan 20 rakaat, dan hal ini adalah disebutkan atau diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam As-Sunan, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwasanya Sayyidina Umar mengadakan sholat terawih ini dengan menugaskan Ubay bin Ka'ab sebagai imam dengan 20 rakaat seperti yang disebutkan dalam Muwatta dan dalam Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dengan sanad yang sahih. Dan salat tarawih ini caranya adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seandainya dilakukan 4 rakaat salam maka tidak sah, karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang warid dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka seandainya dilakukan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, maka ulama Syafi'iyah mengatakan cara seperti itu tidak sah. Akhirnya artinya sholatnya tidak sah dan batal kalau dilakukan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dan sholat ini dikatakan atau dinamakan sholat taraweh karena memang di situ ada tarwih, ada istirahatnya. Jadi setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Setiap 4 rakaat ada istirahatnya, maka dikatakan sholatut taraweh, sholat yang ada tarwihnya, yang ada istirahatnya. Karena kalau sholat misalnya 20 rakaat secara monoton langsung bisa saja cuma capek sekali. Apalagi kalau orang yang sholat itu tua ya, atau punya penyakit encok, maka lebih baik sholat 4 rakaat terus ada istirahatnya, 4 rakaat terus ada istirahatnya, sehingga sholat ini dikatakan sholatut taraweh. Ini adalah jadi 3 sholat ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana fadilah dan keutamaannya adalah sangat besar sekali. Di sini ada beberapa sholat yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja, saya ingin mengingatkannya. Di antara sholat-sholat yang banyak fadilahnya, yang ada hadisnya di sana, adalah sholat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang banyak sekali fadilahnya, dan di sana ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahiyatul masjid itu apa? Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang disunatkan 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid. Jadi bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk, dia disunatkan untuk melakukan salat 2 rakaat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Yang artinya, jika salah satu dari kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Seandainya dia datang ke masjid terus mendapatkan imam sudah mulai berjamaah, maka dia langsung saja ikut berjamaah bersama imam, dan dia akan tetap mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat penghormatan untuk masjid. Ketika jadi sholat tahiyatul masjid ini di samping bisa dijalankan dengan sholat sunnah dengan dua rakaat, juga kalau bisa juga fadilahnya didapatkan dengan melakukan sholat fardu, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu kalau dia datang ke masjid terus imam telah mulai berjamaah, maka dia bisa langsung ikut sholat imam dan dia juga akan mendapatkan fadilah sholat tahiyatul masjid. Sholat berikutnya yang dianjurkan adalah sholat yang ada hadisnya adalah sholat sunnatul wudhu. Sholat sunnatul wudhu ini adalah sholat yang disunatkan bagi orang yang telah melakukan wudhu. Jadi kalau ada orang setelah wudhu, maka disunatkan untuk melakukan sholat dua rakaat, seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawaddoa fa asbagha alwudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhdits fihi ma nafsahu ghufirahu ma taqaddama min dambih." Yang artinya, barang siapa yang wudu dengan secara sempurna dan salat dua rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Jadi ini adalah fadilah yang sangat besar sekali. Cuma dengan sholat dua rakaat setelah wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim tadi. Man tawaddoa, barang siapa yang wudu, fa asbaghal wudu'a, dan menyempurnakan wudu'a, wa shalla rak'ataini, dan sholat dua rakaat setelahnya, lam yuhdits fihi ma nafsahu, dan dia tidak berkata apa-apa, atau tidak dalam hatinya itu tidak terlintas apa-apa dalam hatinya ketika sholat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Bilal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Isra dan Mi'raj masuk surga. Dan ketika beliau masuk surga, beliau mendengar bunyi trompa atau bunyi sandal sahabat Bilal. Kemudian Rasulullah berkata, "Bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, dengan amalan apa kamu bisa mendahului saya masuk surga? Saya masuk surga kok mendengarkan trompa atau mendengarkan suara sandal kamu?" Sahabat Bilal menjawab, "Qala la a'rifu syai'an, Rasulullah, saya tidak tahu. Cuma saya punya amalan, yaitu ketika saya selesai wudu, saya selalu sholat dua rakaat. Mungkin ini, hal ini adalah yang menjadikan saya atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Bilal ketika masuk surga." Kemudian termasuk sholat lagi yang dianjurkan adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau salah satu dari kita mempunyai hal yang ingin dilakukan, agar hal yang akan kita lakukan ini mendapat restu atau mendapatkan berkah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sebelum melakukan hal tersebut kita melakukan salat istikharah. Misalnya ada orang yang ingin nikah. Kalau dia sudah punya pandangan orang yang akan dia lamar, maka dia melakukan salat istikharah terlebih dahulu. Atau ada orang yang ingin memondokkan anaknya, mau mondok ke mana anaknya tersebut. Maka sebelum dia memondokkan anaknya, dia harus istikharah terlebih dahulu. Apakah pondok yang akan dipondoki itu cocok atau tidak, maka dia istikharah terlebih dahulu. Atau dia mau bekerja, mau melamar menjadi satpam misalnya, maka sebelum melamar dia istikharah terlebih dahulu. Apakah hal tersebut akan bermanfaat untuk dia di dunia dan akhirat. Yang penting dalam segala hal kita yang akan kita lakukan, kita semestinya harus melakukan salat istikharah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi kulli fi umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan salat istikharah pada setiap pekerjaan, pada setiap hal. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, seakan-akan atau sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat dari Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk melakukan salat istikharah di setiap hal yang akan mereka lakukan. Seakan-akan beliau itu sepertinya beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah, summa liyakul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik ila akhirih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang dari kamu ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat. Summa liyakul," kemudian setelah salat hendaknya membaca doa ini, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li." Kemudian dia menyebutkan hajat dan pekerjaan yang akan dia lakukan. "Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran li." Disebutkan hajatnya, "Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdirli khairu haitsu kan." Kemudian setelah itu maka dia selesai istikharahnya. Jadi salat istikharah ini adalah sangat dianjurkan kalau kita ingin melakukan setiap pekerjaan. Ini adalah macam-macam salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian saja kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang telah kita baca bermanfaat khususnya untuk diri saya dan untuk para pendengar pada umumnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman nafi'a wa yaja'ala ilmana hujjatan la hujjatan 'alaina. Sebelum kita tutup acara kita ini, ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita. Yang pertama dari Bapak Wafik, ya. Beliau bertanya, bagaimana kalau tangan kita ada besinya dan kita meninggal? Apa harus diambil besi dalam tangan kita? Dan bagaimana kalau seseorang memiliki tato? Apa hukumnya dia jika dia wafat? Apakah wajib dihilangkan tatonya? Kalau seandainya salah satu dari kita tangannya ada besinya, misalnya tangannya itu telah terputus, entah itu karena sebab kecelakaan atau karena sebab misalnya punya penyakit sehingga dokter memutuskan untuk diputus dan disambung dengan besi, maka sudah, kalau memang sudah meninggal, maka tidak perlu kita mencopot besi tersebut. Karena kalau kita copot, maka hal tersebut terbilang apa? Terbilang menyakiti orang yang meninggal. Maka tidak boleh kalau besi tersebut kita ambil. Biarkan sudah. Kalau sudah meninggal, kita kubur, kita mandikan dan kita kubur bersama dengan besi yang ada di kakinya. Terus bagaimana dengan orang yang kena tato, yang punya tato, apakah wajib untuk dihilangkan tatonya? Kalau orang tersebut sudah meninggal, ya sudah, tidak usah tatonya dihilangkan. Karena kalau tatonya dihilangkan, maka hal itu akan menyakiti mayit juga. Perlu saya tekankan bahwasanya jangan sampai kita membuat tato ini. Jadi tato ini hukumnya adalah haram, kalau tidak salah ya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, tidak boleh. Tapi kalau memang kalau sudah terlanjur dan tidak tahu, ya terlanjur dan tidak tahu, orangnya tidak tahu bagaimana lagi. Tahu ya sudah. Maka kalau bisa dihilangkan, ya dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, kalau misalnya kalau dihilangkan itu mengakibatkan sakit, ya misalnya, atau mengakibatkan bahaya, sudah tidak usah dihilangkan. Dan kalau meninggal ya sudah tidak usah dihilangkan. Karena kalau orang yang sudah meninggal tidak boleh disakiti, tidak boleh dibuang tatonya karena hal itu akan terbilang sebagai menyakiti kepada orang yang meninggal. Terus pertanyaan yang kedua dari pendengar kita, beliau bertanya sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustaz? Syukron. Jadi malam itu dimulai malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Terus jadi kita bisa mengira-ngira. Jadi kalau malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan dimulai dengan terbitnya matahari, kalau kita bagi 3 gitu saja ya. Kalau kita bagi 6, maka misalnya mulai jam 6 sore itu tenggelam matahari dan jam 6 pagi itu terbit matahari, berarti ya dibagi aja jadi 3. Jadi jam 6 sampai jam berapa itu sepertiga yang pertama, jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang kedua, jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang ketiga. Itu ya. Itu adalah cara menghitung malam atau cara untuk membagi malam ya. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kami sholat gak khusyuk? Ingat kerja, ingat cewek, ingat apa saja yang telah kita kerjakan tadi ya. Memang sholat itu adalah ibadah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi termasuk ibadah yang sulit untuk kita lakukan adalah sholat. Sulit dalam hal apa? Dalam hal sulit untuk konsentrasi dan khusyuk kepada sholat yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in." Jadi salat itu adalah ibadah yang besar illa 'alal khosyi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi salat itu kita untuk bisa 100% khusyuk dalam salat kita itu sangat sulit sekali, dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Termasuk hal-hal yang bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat adalah ketika kita akan salat, kerjakanlah salat itu dengan tenang. Kerjakanlah sholat itu dengan tenang. Jangan kita mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa. Kalau kita ingin sholat zuhur misalnya ke masjid misalnya, maka jauh-jauh, jadi sebelum masuk waktu zuhur kita sudah siap, kita sudah tohar, kita sudah wudu, kita sudah pakai baju yang untuk sholat, kita sudah siap untuk sholat. Ketika waktu belum sholat, sebelum waktu sholat zuhur masuk, kita sudah siap dengan telah berwudu, telah memakai pakaian yang bagus, sehingga ketika masuk waktu sholat, hati kita sudah kosong. Ketika kita masuk sholat, hati kita sudah kosong, tidak mempunyai pikiran apa-apa. Itu adalah yang baik. Jadi jangan sampai seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita itu tidak tergesa-gesa dalam sholat, dan hendaklah kita itu siap sholat itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, kita itu sudah berwudu, sudah siap untuk sholat. Masuk waktu zuhur, kita masuk ke masjid. Tahiyat masjid 2 rakaat, habis itu sholat qobliyah 4 rakaat, habis itu tenang, tenangkan hati. Habis itu baru masuklah ke sholat duhur. Maka kalau kita lihat sirah atau kita lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama kita, para salaf kita, seperti Imam Haddad misalnya, beliau melarang seseorang untuk berbicara dengan beliau ketika beliau mau masuk ke masjid. Jadi ketika beliau di jalan mau berangkat ke masjid beliau, Masjid Hawi, beliau itu tidak menerima dan tidak mau ngomong dengan siapapun. Beliau mengatakan, sehingga saya masuk masjid itu hati saya sudah kosong. Yang saya ingat cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Memang khusyuk dalam salat itu sangat sulit, tapi insyaallah dengan melatih kita akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cara dan hidayah kita supaya kita bisa khusyuk. Dan jangan lupa, khusyuk adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekhusyuan. Jadi bukan cuma usaha secara zahir saja, secara batin kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang yang khusyuk dalam salat kita. Ini adalah anjuran yang mudah-mudahan apa yang telah kita kasih bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nasallallahu subhanahu wa taala ayyaj'alana